Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyafir laka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتي جيرة العلم يا أهيل الجود والدرب. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتي جيرة العلم يا أهيل الجود والدرب. نهج جيران بذل ربي هرم الإحسان والحسن

Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Thumma arudduhu minal arsi qabla ayyabarudal farsu wa wadadaha la jami'al ma'arib. Sallallahu alaihi. Faidha surrifat turbatu taibata minhu bi asrafi qalab. Sallallahu alaihi. Sa'as ilaihi arwahul muhibbin alal aqdam. Nami wan najaim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih wa sahbih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Sayyida, Rusli ya Tahir, ya Ghayata, Qasdi wa Shani. Yeah.

صل على النبي محمد. Sallallahu alaihi wasallam makhtunam biadil ainaya sallallahu alaihi makhulam biquhlil hidaya sallallahu alaihi wa asraqa bibahaihil fadha talal kaunu min nurihi wa adaw sallallahu alaihi dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya min al-khalaiq kama dakhala fiha man madha sallallahu alaihi awwalu fadilatil mu'jizati bi khumudi nari faris wa suquti syurafa sallallahu alaihi warumiyati syayatin minas samai bis suhubil muhriqa sallallahu alaihi warja kullu jabbarin minal jinni wa huwa bisaulati saltanatihi dalilun khadi sallallahu alaihi lamma ta'allaqa min sanahun nurus sati wa asyraqa min baha'i dhiya'un lami sallallahu alaihi alal maradi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ya Mimi Ika, ibu-ibu sini sudah doa maulid ya Bu, amin, ikhlas insya Allah kita berada di bawah naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati adan nabiyyil karim wa li wa ashabis salikin ala manhajil qayyim. Ij'alna min khiyari ummatih wa asturna bidayli hurmatih wahsyurna gudan fi zumratih wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratih wahina mutamassikina bi sunnatih wa ta'atih wa mitna ala humbi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ul jannah. Allahumma adkhilna ma'ul jannah. Allahumma adkhilna ma'ul jannah. Fa innahu awwalu man yadkhuluha. Wa anzilna ma'u fi qusuriha. Fa innahu awwalu man yanziluha. Warhamna yawma yashfa'u lil-khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana.

hasyaka ya Rasulullah, hasyaka ya Habibullah, bi abi anta wa ummi ya wali Allah. Udhita fi zamanin madha, qad kunta khayra sabirin, wa fa'uta amman qad zalam ya rahmatan lil'alamin. Udhita fi zamanin madha, qad kunta khayra sabirin, wa fa'uta amman qad zalam ya rahmatan lil'alamin. واليوم يرميك العينا هاشا يا صفي الله، هاشاك يا رسول الله، هاشاك يا حبيب الله، بأبي أنت وأمي يا ولي الله، هاشاك يا رسول الله، هاشاك يا حبيب الله، بأبي أنت وأمي يا ولي الله. صلى على النبي محمد. Terima kasih. Mau bahasa Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ibu-ibu rombongan ti Majelis Taklim Al-Barokah Ciamis. Ka ibu-ibu sadayana anu dipalih pengker supados kasimak ieu pisanggem sim kuring. Ayeuna makan siang sarang snack nu tadi mangga ditaruang di dieu. Pangintan sakumaha biasa, pangintan tilas mah dikempelkeun wae engke aya suatu tempat untuk membuang sampah ya. Saparantosna menikmati hidangan, urang sadayana mengambil air wudu. Mangga pilari ka palih dieu, pangintan bersosialisasi ka palih pengker tos disayogikeun. Urang salatna tiasa bade di dieu. Bade di sauna tadi di palih mana deh, di palih pengker, mohon kantun nyandak tempat wae milarian. Taku gituna panginten kanggo salajengna. Engke saatosna salat duhur, ibu, ibu halo belakang. Saatosna salat duhur, kita bersiap-siap pamitan untuk berangkat ke lokasi selanjutnya. Janten henteu aya nu ka kantunnya. Lihat nanti bendera yang tadi sudah dikibarkan. Merah, putih, hijau, biru, dan kuning. Ya ibu paham ya? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Neng sayang. Ka ketua kelompok, Ibu Yeyeh, Ibu Andang, Ibu Yeni, Ibu Iin, saya beli nuk kelangkung, Ibu Yeyeh, Ibu Yeni, Ibu Iin, Ibu Yanti mate ayahnya, mohon. Sedang ka Ibu Ajengan, ka Ibu Ajengan, panginten kapalih payun aya pisang gemen sakedik. Ka Ibu Nunmedi sangamken kapalih payun aya pisang gemen sakedik. Hatur nuhun.